memang harus kuakui karisma di dirimu. Banyak yang mendambakan cintamu dan aku cemburu. Kekasihku terlalu ku cemburu. Sanggupkah aku hadapi kenyataan dirimu? Mungkinkah cintamu hanya untukku? Namun ku cemburu.